salatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd faqala al mu'allif hafizahullah ta'ala dhikru tajalli fil qur'an pembahasan tentang masalah tajal dalam Al-Qur'an. Para ulama bertanya tentang hikmah kenapa tidak ada penyebutan secara tegas mengenai dajjal dalam Al-Qur'an, padahal fitnah dajjal demikian besar. Dan para nabi dan semua para nabi pun mengingatkan bahaya dajjal dan memerintahkan mohon perlindungan dari fitnah dajjal ketika salat. Setelah mereka bertanya-tanya, maka mereka berupaya memberikan jawaban untuk hal ini dengan beberapa jawaban. Yang pertama adalah dajjal sebenarnya telah disebutkan namun dengan ayat secara tidak langsung dalam al-ayat, beberapa bagian dari al-ayat tanda-tanda kekuasaan Allah yang disebutkan dalam firman Allah Ta'ala di surat Al-An'am ayat yang ke-158. Yama ya'ti ba'du ayati rabbik, pada hari datangnya beberapa ayat Rabbmu, la yanfa'u nafsan imanuha, maka keimanan orang yang baru beriman ketika itu tidaklah manfaat, ilam lam takun amanat mungkabil, jika dia belum beriman sebelumnya, awka sebat beriman ila khaira, demikian juga taatnya orang yang taat itu tidaklah bermanfaat setelah datangnya ayat tersebut. Jadi maksudnya kasabat iman yang khaira, artinya jadi orang yang saleh setelah dulunya ahli maksiat, maka tobat dari kemaksiatan setelah datangnya ba'du ayat rabbik itu tidak ada gunanya. Bagaimana tobat dari kekufuran, kekafiran juga tidak ada gunanya. Nah, apa yang dimaksud dengan ba'du ayat rabbik, yang dimaksud dengan sebagian ayat rahmat adalah dajjal, terbitnya matahari dari tempat tenggelamnya dan dabah. Inilah yang disebutkan dalam tafsir untuk ayat ini. Diatkan oleh Muslim dan Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salah satu ada tiga perkara, jika tiga hal tersebut sudah keluar, la yanfa'u nafsan imanuha, maka imannya yaitu tobat dari kekafiran tidaklah bermanfaat. Lam takun amat min qabl, jika sebelumnya dia belum beriman, maka sahabat beriman ya khaira, tertobat dari kemaksiatan menjadi orang yang soleh juga tidak ada gunanya. Itu manakala matahari terbit dari tempat tenggelamnya, munculnya dajjal dan dabah dan keluarnya dabah binatang dari perut bumi. Jawaban yang kedua, Al-Quran hanya menyebutkan turunnya Isa alaihissalam, karena Isa lah yang bertugas untuk membunuh dajjal. Maka Al-Quran mencukupkan diri dengan menyebut Masihul Muda, yaitu Maria, Isa putra Maria, dan tidak menyebut Masihul Dolalah, yaitu dajjal. Jadi antara kebiasaan orang Arab adalah mencukupkan diri dengan menyebutkan satu dari dua hal yang bertentangan tanpa menyebutkan yang lainnya. Jawabannya ketiga mengatakan bahasanya dajjal itu sudah disebutkan dalam firman Allah surat Al-Ghafir, disebut juga dengan surat Al-Mu'min ayat yang 57. Lakhab kusamawati wal'ab, sungguh penciptaan langit dan bumi lebih besar, lebih berat, lebih sulit daripada penciptaan manusia. Ya, sebagian ahli tafsir mengatakan yang dimaksud dengan manusia di sini adalah dajjal. Min itlaqil kul alal ba'd, maka di sini terdapat gaya berbahasa disebutkan keseluruhan dan yang dimaksudkan adalah sebagian. sebagaimana dalam bahasa Indonesia, sekolah kami menang. Padahal yang menang cuma satu orang, karena yang ikut lomba satu orang, namun dikatakan sekolah kami menang, disebutkan keseluruhan, dan yang dimaksudkan adalah sebagian. Maka di sini disebutkan anas, dan yang dimaksudkan adalah jejak. Menurut pendapat sebagian ahli tafsir, tepatnya beliau adalah Abu Aliyah. Abu Aliyah yang mengatakan pencipta langit dan bumi akhbar itu lebih besar, lebih berat, lebih sulit dalam pandangan manusia. Min khalqid dajjal daripada penciptaan dajjal. Dan dajjal adalah hina azamatu al-yahudu, adalah satu makhluk yang dianggap sangat besar, diagungkan oleh orang-orang Yahudi. Abu Aliyah, nama aslinya adalah Rafi' bin Mahram Ariyahi. Dia disebut Ariyahi karena maulahum bekas budak milik keluarga Riyah Al-Basri, dan juga termasuk tabi'in senior. Terukur senioritas dalam tabi'in adalah dalam masalah banyak sedikitnya bertemu sahabat. Jika seorang tabi'in itu bertemu dengan sahabat dalam jumlah yang banyak, maka dia disebut kibar. Dan kalau cuma bertemu satu dua orang sahabat, maka dia disebut sighar tabi'in. Kalau cuma ya, sedang-sedang saja, tidak terlalu banyak, ya, maka dia disebut tabi'in pertengahan. Aturkan Jahiliyah, sebenarnya dia ya ini hidup, pernah menjumpai hidup di masa Jahiliyah, namun dia tergolong tabi'in, bukan sahabat, karena masuk Islamnya setelah wafatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia mengambil riwayat atau belajar dari banyak sahabat radhiallahu anhum, wafat tahun 90 Hijriah. Ibnu Hajar mengatakan wahada, dan keterangan ini, keterangan Abu Aliyah, in kata jika memang valid dari Abu Aliyah sanadnya, asalul ajwiba adalah jawaban yang paling bagus. Sehingga dajjal adalah di antara perkara yang takafala Nabi sallallahu alaihi wasallam bibayanihi, nabilah yang menjelaskan secara detail, sedangkan Al-Qur'an cuma memberikan isyarat. Bal ilmu indallah. Dan yang lebih tahu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada jawaban yang keempat yang disampaikan oleh sebagian ulama. Namun jawabannya adalah jawaban yang bermasalah karena bisa dibantah. Yaitu Al-Quran tidaklah menyebutkan Dajjal karena untuk merendahkan martabat Dajjal, karena dia mengaku-ngaku sebagai Rabbul Alami. Wawabasara, pada dia manusia biasa, keadaannya bertolak belakang dengan keagungan Allah dan keagungan Allah, kesempurnaan Allah dan kebesaran Allah. Dan di antara sifat Allah Subhanahu wa taala, dan di antara kondisi Allah Subhanahu wa taala adalah terbebaskan dari sifat-sifat kekurangan. Oleh karena itu maka keadaan dajjal ini adalah di sisi Allah Subhanahu wa taala terlalu hina dan terlalu remeh, artinya tidak layak untuk disebutkan dalam Al-Qur'an. Meskipun demikian, para nabi telah mengingatkan bahaya dajjal, mewanti-wanti bahaya dajjal, dan menjelaskan bahayanya dan fitnahnya. Sebagaimana keterangan yang telah lewat, bahasanya semua nabi mengingatkan umatnya akan bahaya dajjal dan mengingatkan umatnya tentang dajjal. Namun jawabannya adalah jawaban bermasalah. Maka jika ada yang membantah, pastinya Al-Quran menyebutkan Fir'aun, dan Fir'aun sama dengan Dajjal dalam masalah mengaku-ngaku sebagai Rabbul Alami, mengaku-ngaku sebagai ilah. Maka jawabannya, kalau Fir'aun itu kan sudah berakhir, wantah sudah berakhir, dan dulu dan lewat dan berakhir. Maka disebutkannya Fir'aun adalah dalam rangka untuk ibrah, memberikan pelajaran atau diambil pelajarannya bagi manusia. Ibrotan, kalau di cetakan saya kayaknya salah cetak. Ibrotan linas disebut azomatan. Harusnya wadukira ibrotan linas wa'idotan. Di cetakan baru ada meme-nya? Ada? Kalau ada meme-nya itu bermasalah. Kalimatnya akan bagus. Ini kalau tanpa meme. Ibrotan linasi wa idotan tanpa mim. Kalau azamatan dengan kebesaran, kalau idotan tanpa mim sama dengan ibro. Kalau idotan diambil kata-kata mau idot, peringatan. Kemananya kurang lebih sama dengan ibrah. Itu lebih bagus daripada azumatan. Wadukir maka dajjal, maka Fir'aun itu disebut dalam Al-Quran ibrotan dinas, supaya manusia bisa mengambil pelajaran darinya. Wa'idotan, dan supaya manusia bisa mengambil pelajaran darinya. Adapun Dajjal, maka dia akan muncul, akan terjadi di akhir zaman. Maka turika tukruhu, Dajjal tidak disebut-sebutkan dalam rangka mengisarkan hinan imtihanan bihi. Cetakan baru, imtihanan itu, ya? Mungkin bukan imtihanan, istihanatan bihi. Istihanatan bihi. Faturi kathikuhu, maka Dajjal tidak disebutkan dalam Al-Quran istihanatan bihi untuk menunjukkan rendahnya Dajjal, hinanya Dajjal. Ma'at sampai pengakuan Dajjal kalau dia adalah Rabbul Alamin itu terlalu gamblang, terlalu jelas. Sebenarnya tidak perlu diingatkan kalau itu adalah pengakuan yang batil dan mengada-ada. Dan itu jelas, sangat jelas kebatilannya, jelas kebohongannya. Karena Dajjal zahirun nafsi, sangat jelas kalau dia adalah makhluk yang tidak sempurna. Wadhuhu dhammi, dan dia adalah makhluk yang sangat jelas tercelanya, tercela fisiknya. Maka dia terlalu rendah dan terlalu rendah dibandingkan makam dan kedudukan yang dia klaim, yaitu makam rububiyah. Maka Allah tidak menyebutkan Dajjal, karena Allah Subhanahu wa taala ya'lam, mengetahui bahasanya hamba-hamba dari mengetahui hamba-hamba yang beriman. Anna misla hadza, bahasanya semisal manusia, semisal Dajjal. La yukhawifahum, tidaklah mengkhawatirkan mereka dan tidaklah menambah bagi mereka kecuali iman dan ketundukan pada Allah dan Rasulnya. Sebagaimana perkataan anak muda yang dibunuh oleh Dajjal kemudian dihidupkan, maka setelah dia dihidupkan oleh Dajjal, Maka dia mengatakan, wallahi demi Allah aku tidaklah makuntu fika asyadu basiratan minil yauma. Demi Allah aku tidaklah lebih paham tentang dirimu wahai Dajjal melebihi kepahamanku pada hari ini. Dan terkadang sesuatu itu tidak disebutkan karena jelas, sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau sakit yang mengantarkan beliau kepada wafat dan meninggal dunia, beliau ini meninggalkan dan tidak menulis surat wasiat agar Abu Bakar As-Siddiq lah yang menjadi pengganti beliau. Kenapa Nabi tidak menulis wasiat? Liwuduhihi, karena sudah demikian jelas bahasanya yang paling layak untuk jadi pengganti beliau adalah Abu Bakar. Hal itu karena betapa agungnya martabat Abu Bakar di hadapan para sahabat radhiyallahu anhum. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya Allah wal mu'minun ila Abu Bakar. Orang-orang yang Allah dan orang-orang yang beriman enggan menerima kecuali Abu Bakar sebagai pengganti Nabi. Jadi tadi jawaban keempat, kemudian ada bantahan, kemudian ada jawaban. Meskipun demikian Ibnu Hajar mengatakan pertanyaan atau tanda tanya berkaitan dengan jawaban ini tentang kenapa Dajjal tidak disebutkan dalam Al-Quran itu masih terbuka, peluang masih terbuka untuk jawaban nomor 4 ini, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan Ya'juj dan Ma'juj dalam Al-Quran, dan fitnah Ya'juj dan Ma'juj itu berdekatan dengan fitnah Dajjal, sehingga jadi kita katakan jawaban yang keempat adalah jawaban yang tidak memuaskan, karena jawaban yang mengandung sisi-sisi kelemahan. Sehingga kesimpulannya, maka kesimpulannya boleh jadi jawaban pertama itulah jawaban yang paling berdekati, wallahu a'lam. Sehingga Dajjal itu sebenarnya telah disebutkan, namun secara tidak jelas. Namun dia adalah bagian dari ba'dul ayat yang akan datang di akhir zaman, yang akan muncul di akhir zaman. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lah yang menjelaskan secara detail keterangan yang global ini. Kemudian berikutnya adalah kematian Dajjal. Kematian Dajjal itu di tangan Al-Masih Isa putra Maryam alaihi salam, sebagaimana yang dijelaskan oleh sejumlah hadis-hadis yang sahih. Intinya atau cerita kisah kematian Dajjal, yaitu Dajjal muncul di muka bumi dan seluruhnya kecuali Mekah dan Madinah. Dan semakin banyaklah pengikut Dajjal dan meratalah fitnah Dajjal. Tidak ada yang selamat dari fitnah Dajjal kecuali kilatun dan mu'minin, segelintir orang-orang yang beriman. Nah saat itu turunlah Isa putra Maryam alaihissalam. Beliau turun di menara yang ada di sisi timur kota Damaskus dan mengelilingi di sekeliling beliau para hamba-hamba Allah, orang-orang yang beriman. Maka kemudian beliau berjalan bersama orang-orang yang beriman menuju Dajjal. Dan Dajjal pada saat turunnya Isa itu sedang pergi ke arah Baitul Maqdis. Maka Dajjal itu bisa dikejar oleh Isa di Babulud. Babulud adalah satu negeri atau satu daerah di Palestina dekat dengan Baitul Maqdis. Fa idza ra'ahu Dajjal, maka Dajjal melihat Isa maka Dajjal itu mencair, badannya Dajjal mencair sebagaimana garam mencair ketika bertemu dengan air. Dan Isa alaihissalam berkata pada Dajjal, sesungguhnya aku punya satu pukulan untukmu yang engkau tidak akan bisa meleset darimu. Maka Isa kemudian mengejar Dajjal dan membunuhnya dengan tombaknya. Maka bubarlah dan kalahlah para pengikut Dajjal. Dan para pengikut Dajjal ini dikejar oleh orang-orang yang beriman. Maka orang-orang beriman membunuh mereka. Dan orang-orang beriman dibantu oleh pohon dan batu, sampai-sampai pohon dan batu mengatakan, "Wahai Muslim, wahai hamba Allah, ini Yahudi di belakang, mari ke sini bunuhlah dia." Kecuali pohon Raqah, karena dia adalah pohon Yahudi. Berikut ini beberapa hadis yang berkaitan dengan kematian Dajjal dan para pengikut Dajjal. Diriwayatkan Muslim dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Dajjal itu akan muncul di tengah-tengah umatku. Maka Allah akan kirimkan Isa putra Maryam, dan fisiknya Isa putra Maryam itu sangat mirip dengan Urwah bin Mas'ud, seorang sahabat. Fa'idlubuhu," maka Isa kemudian mengejar Dajjal lalu membunuhnya. Dihat kelima Muhammad dan Tirmidhi dari Majma' bin Jariyah al-Ansari radhiyallahu anhu, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Ibnu Maryam akan membunuh Dajjal di Babu Lut. Dari Muslim dari Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu dalam hadis yang panjang tentang Dajjal, dan di sana terkisah tentang turunnya Isa dan bagaimana Isa membunuh Dajjal. Di sana Nabi bersabda, "Fala yahilu likafirin yajidu riha nafasihi ila mada." Tidaklah halal bagi satu pun orang kafir yang menjumpai bau napasnya Nabi Isa kecuali langsung mati. Bau napasnya Nabi Isa jika tercium oleh setiap orang kafir, maka orang kafir tersebut langsung mati seketika. Padahal wa nafasuhu yantahi haitsu yantahi tawfu. Padahal napas Nabi Isa itu jangkauannya, bau napasnya sama dengan sejauh pandangan matanya. Faitubu, maka Isa mengejar Dajjal sehingga berhasil menyusul Dajjal di kampung Babilon, lalu Isa membunuhnya. Dari Imam Ahmad dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yakhruju Dajjal, Dajjal muncul di dunia fi khafqatin natini wa idbarin al-ilmi." Manakala dunia itu secara umum bisa kita katakan kosong dari agama dan perginya ilmu agama. Kemudian turunlah Isa putra Maryam. Fayunati minas sahar, Isa putra Maryam berseru atau berteriak di malam hari, di waktu sahur, dan mengatakan oleh manusia, yaitu orang-orang yang beriman, apa yang menghalangi kalian untuk keluar menuju Al-Qadab Al-Khabir? Menuju tukang bohong yang kotor ini. Maka orang-orang beriman ketika itu pada awalnya berkomentar, "Hadza rajulun jinniyun." Mereka teriak-teriak pagi-pagi, sahur-sahur, "Ini jin." Fa'intalikuna, lalu mereka pergi mencari sumber suara. Fa'idha hum bi Isa ibn Maryam sallallahu alaihi wasallam, ternyata yang mereka jumpai adalah Isa putra Maryam. Fatuqamu salat, maka salat ditegakkan, berarti apa? Salat subuh. Fa'yukalu lahu, maka dikatakan kepada Isa, "Taqaddam ya Ruhallah," wahai Nabi Allah yang memiliki gelar Ruhallah, silakan maju untuk jadi imam kami. Fa'yakul, maka Isa mengatakan, "Ya taqaddam imamukum," yang maju adalah imam kalian, pimpinan kalian, yaitu Mahdi. Faisalim bikum, dialah yang sholat bersama kalian. Maka setelah Nabi Isa menyelesaikan sholat subuh, maka mereka, ini orang-orang yang beriman bersama Isa, keluar menuju dan mencari Dajjal. Fa'ina yang al-kadzab, maka tatkala al-kadzab itu Dajjal yang melihat Isa, yang masuk kama yang masuk bilah, maka dia mencair badannya larut sebagaimana mencair dan larutnya garam di dalam air. Fayamsi ilaihi, maka Isa kemudian berjalan mendekati Dajjal lalu memeluk Dajjal. Sampai-sampai pohon dan batu berseru, wahai roh Allah, wahai Isa, ini ada Yahudi. Maka Isa tidaklah membiarkan satupun orang yang menjadi pengikut Dajjal kecuali beliau bunuh. Yang masuk dari kata-kata masa, syai' maisan, artinya marosa, terendam air supaya larut. Sehingga masa al-milah ilma, artinya azab, mencair, larut. Demikian dari lisan Allah. Maka dengan terbunuhnya Dajjal la'anahullah, maka berakhirlah satu fitnah yang besar, dan Allah selamatkan orang-orang yang beriman dari bahayanya dan bahaya para pengikutnya. Maka Allah selamatkan orang-orang yang beriman ala yadi, melalui ruhullah wa kalimatuh, seorang nabi yang gelarnya ruhullah dan kalimatullah, yaitu Isa putra Maryam alaihissalam, dan para pengikutnya yaitu orang-orang yang beriman. Walillahilhamdu wal minnah, milik Allah lah segala puji dan karunia. Maka sebelum kita lanjutkan pasal yang ketiga tentang turun Isa alaihissalam, maka ada beberapa catatan tambahan berkaitan dengan pelajaran yang lewat, yaitu pada bab masalah menjaga diri dari Dajjal. Tentang masalah surat Kahfi, maka kemarin kita baca hadis tentang anjuran untuk membaca surat Kahfi pada hari Jumat. Itu sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim bin Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inaman qara surat Al-Kahfi," maksudnya siapa saja yang baca surat Kahfi pada hari Jumat, "maka atau ala nur," maka Allah akan berikan, Allah akan terangi dia dengan cahaya di antara dua Jumat, Jumat tersebut dan Jumat berikutnya. Di sini diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam Mustadrak. Al-Hakim mengatakan di sini sanadnya sahih, meskipun Bukhari dan Muslim tidak meriwayatkannya. Dzahabi mengatakan Nu'aim bin Hamad itu bermasalah Dzulmanakir, karena dia memiliki hadis-hadis yang muka, hadis-hadis yang beliau. Sedangkan Sa'al al-Bani juga mensahihkan, menilai sahih hadis ini. Maka hadis Al-Hakim ini membahas tentang masalah anjuran baca surat Kahfi, dan di sini dikatakan dianjurkan untuk membaca surat Kahfi pada yaumul Jumu'ah. Dan yang namanya yaum dari sejak terbit fajar sampai tenggelam matahari. Maka di sini dianjurkan untuk membaca surat Al-Kahfi sejak datang fajar hari Jumat sampai sebelum tenggelamnya matahari pada hari Jumat. Bagaimanakah dengan membaca surat Al-Kahfi pada malam Jumat, Kamis malam Jumat? Maka tentang membaca surat Al-Kahfi pada Kamis malam Jumat, maka terdapat hadis yang diatur oleh Ad-Dari. Saya disebutkan, man qara'a surat Al-Kahfi lailatal Jumu'ah. Siapa baca surat Kahfi pada malam Jumat? Adza'alahu minan nur fi ma bainahu wa baina baitil 'atiq. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan badannya cahaya yang terang, yang itu cukup untuk menerangi antara dia, tempat dia berada membaca surat Al-Kahfi sampai ke Ka'bah. Nah, tentang status dan kualitas hadis membaca surat Kahfi pada malam Jumat, mungkin bisa kita katakan diperselisihkan ulama. Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala menilainya sebagai hadis yang sahih, dan beliau memasukkan hadis ini dalam sahih Al-Jami' As-Sahih. Namun hadis tentang baca surat Kahfi pada malam Jumat dinilai dhaif oleh Syekh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullah ta'ala di Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawiah di jilid yang ke-25. Di halaman yang ke-196 di sana disebutkan ada pertanyaan yang ditujukan dan disampaikan kepada Syekh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullah ta'ala, apakah membaca surat Kahfi pada Jumat dan malam Jumat adalah satu amal yang dianjurkan? Kajian beliau tentang masalah ini terdapat beberapa hadis yang marfu, sebagian yang menguatkan sebagian yang lain. Yang hadis-hadis tersebut menunjukkan disyariatkannya, yaitu dianjurkannya baca surat Kahfi pada hari Jumat. Artinya lah hadis tentang membaca surat Kahfi pada hari Jumat, kalau menurut saya bebas, tidak sampai derajat sahih. Derajatnya adalah hasan dighairihi. Ya sujud ba'duha ba'duha ba'dha, sebagian ini menguatkan sebagian yang lain, artinya lemah. Aslinya adalah hadis yang lemah, namun ya, sebagian ini bisa menguatkan sebagian yang lain, artinya hasan li ghairihi. Namun terdapat riwayat yang sahih, terdapat riwayat yang sahih dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu mauqufan alaihi, dengan status sebagai hadis mauquf, yang menunjukkan bahwasanya sahabat Abu Sa'id Al-Khudri itu suka membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat. Kemudian mengatakan wa mislu hadza la ya'mal min jihati ra'yi, dan semacam ini tidaklah mungkin ditemukan oleh Abu Sa'id Al-Khudri berdasarkan ijtihad dan pendapat. Bal yadullu ala anna ladaihi fi sunnah, namun ini menunjukkan bahasanya beliau mengetahui adanya sunnah Nabi, ajaran Nabi dalam masalah ini. Maka di antara kaidah berkaitan dengan masalah hadis, bahasanya perbuatan sahabat dalam tata cara ibadah adalah fi hukmil mafu'. Perbuatan sahabat tentang tata cara ibadah adalah fi hukmil mafu'. Statusnya sebagaimana hadis mafu'. Sebagai kaidah yang disampaikan oleh Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di saat beliau untuk Bikuniyah. Kemudian di fatwa yang lain, beliau ditanya tentang masalah yang sama, namun lebih spesifik. Apa hukum membaca surat Al-Kahfi pada malam Jumat dan pada hari Jumat? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullah ta'ala tentang masalah membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, terdapat sejumlah hadis la takhlu min ta'fin, yang semuanya mengandung kelemahan. Semuanya ta'f. Semua hadis tentang membaca pada hari Jumat, kata saya berubah, semuanya baik, semuanya mengandung kelemahan. Akan tetapi Sedangkan fatwa ahli ilmi sebagian ulama mengatakan annahu yasuddu ba'dhan ba'dhan. Bahasanya kelemahan yang ada tentang masalah hadis saja sembaca surat kahfi pada hari Jumat itu sebagainya bisa menguatkan sebagian yang lain sehingga tasluh lil ihtijaj, sehingga layak untuk jadikan hujjah. Namun yang jelas sabata Nabi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu annahu ma'a yaf'alu dhalik. Terdapat riwayat yang sahih dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu bahwasanya beliau suka melakukan hal itu. Sehingga kesimpulannya fal amal bidzalika hasanun. Maka mengamalkan hal tersebut, baca surat kahfi pada hari Jumat adalah satu amal yang baik dengan dua alasan. Alasan yang pokok, kata beliau, adalah alasan yang pertama yang pokok meneladani sahabat Abu Sa'id al-Khudri. Ini alasan yang pokok. Dan ini yang menurut beliau riwayatnya sahih. Kemudian alasan yang kedua, alasan tambahan dan penguat, mengamalkan beberapa hadis yang telah diisyaratkan karena hadis tersebut yusab yasudu ba'duha ba'dha, sebagian menguatkan sebagian yang lain. Dan hadis tersebut dikuatkan dengan praktek sahabat, yaitu sahabat Abu Sa'id al-Khudri. Kemudian beliau mengatakan tentang masalah baca surat kahfi pada malam Jumat, amma qira'atuha fi lailatil jum'ati fala a'lamu lahu dalilan. Wa bidzalika yattafihu annahu la yashau dzalika. Adapun membaca surat kahfi pada malam Jumat, fala a'lamu lahu dalilan, maka aku tidak mempunyai dalil ya mendukung amaliyah ini. Oleh karena itu ya tadi jelaslah bahasanya membaca surat kahfi pada malam Jumat la yusra', tidak dituntunkan, tidak disyariatkan. Wallahu waliyyu taufiq. Ya, tentang perkataan saya berubah di sini, aku tidak mengetahui dalil untuk itu. Ya, maka maknanya boleh jadi ya, dalilan yasluhul ihtijaj, dalil yang layak untuk jadikan hujjah, atau jadi maknanya saya tidak tahu dan tidak mengetahui adanya riwayat yang menganjurkan untuk baca surat al-kahfi pada malam Jumat. Namun kemungkinan yang pertama yang saya sampaikan, makna perkataan dia adalah aku tidak mengetahui dalil yang layak untuk jadikan hujjah tentang membaca surat al-kahfi pada malam Jumat. Nanti kemungkinan yang lebih berkati. Sehingga bisa kita katakan bahasanya tentang membaca surat kahfi kalau malam Jumat, Kamis malam Jumat, satu perkara yang diperselisihkan. Ya, apakah riwayatnya valid, riwayat ad-Darimi yang menganjurkan untuk baca surat kahfi pada malam Jumat, apakah itu satu riwayat yang benar-benar valid? Sebagaimana pendapat Syaikh Al-Albani yang menilainya sebagai riwayat yang sahih, atau sebagaimana pendapat Syaikh Al-Bas yang mengatakan dia tidak menjumpai dalil yang layak dijadikan hujjah dalam masalah ini. Anak melihat, maka kita sarankan jika membaca surat al-kahfi bukan adalah memilih untuk membacanya pada hari Jumat sejak terbit fajar pada hari Jumat sampai sebelum tenggelamnya matahari, minimal khurujan anil khilaf, dan maka minimal keluar dari khilaf ulama dalam masalah ini. Kemudian di lembar sebelumnya tentang masalah mohon perlindungan dari empat hal, termasuk di antaranya jangan mohon perlindungan dari dajjal. Maka ada beberapa catatan yang kita sampaikan. Pertama adalah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Mus'ab bin Sa'ad bin Abi Waqqas. Diatkan oleh Bukhari dari Mus'ab, yaitu Mus'ab bin Sa'ad bin Abdullah Qas. Beliau mengatakan, karena Sa'adun ya'muru bi khamsin wa yadhkuruhunna 'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam anu kan ya'muru bihinna. Mus'ab mengatakan bahasanya ayahnya itu Sa'ad memerintahkan untuk melakukan lima perkara, dan Sa'ad mengatakan bahasanya itu adalah satu hal yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, apakah berdasarkan riwayat ini, apakah riwayat ini bisa dijadikan dalil bolehnya jangkar, bolehnya nyebut bapak langsung dengan nyebut namanya? Karena di sini Mus'ab mengatakan karena Sa'dun saat bapakku ya murbi khamsin wais kuhuna ayin bisa Allah asal manukan ya murbi hinna. Apakah ini menunjukkan bahasanya manggil orang tua dengan langsung nyebut nama satu hal yang tidak masalah? Maka jawabannya penyimpulan semacam itu tidak tepat. Karena dalam hal ini kita bedakan antara menyebut nama orang tua antara dalam bentuk khitab dan bentuk ghaibah, antara orang kata ganti orang atau kita bertatap muka langsung, dan kita cuma menyebutkan dan menjadikan beliau sebagai orang ketiga. Kalau ucapan tersebut diucapkan dalam bentuk tatap muka atau dalam kontak fisik, maka jelas itu tercela. Ya Sa'du, anak manggil orang tuanya, menyebut orang tuanya secara langsung dalam dialog, tatap muka, sentuhan fisik langsung dengan menyebut namanya, mungkin itu satu perbuatan yang buruk, jelek, dan bentuk tindakan kurang ajar, tidak hormat, dan tidak berbakti. Lain halnya kalau itu bentuk ghaibah. Lain halnya kalau itu jadi orang ketiga. Maka jika itu adalah dalam bentuk orang ketiga, dengan satu orang ketiga, maka tidak masalah. Bagaimana kita menyebut para ulama ketika dengan status orang yang ketiga, maka kita sebut mereka tanpa gelar-gelar penghormatan, itu tidak masalah, bukan berarti kita melecehkan mereka. Misalnya kita katakan Syafi'i berpendapat demikian dan demikian, ini bukanlah kalimat melecehkan Imam Syafi'i, Ibnu Taimiyah berpendapat demikian. Itu bukanlah maknanya melecehkan dan menghina dan mengatakan Ibnu Taimiyah. Abu Hurairah mengatakan demikian, kita ucapkan itu bukan berarti kita merendahkan Abu Hurairah. Meskipun ucapan semacam ini tidak akan kita ucapkan seandainya kita ketemu langsung dengan orangnya. Kita tidak akan ucapkan kata-kata semacam ini ketika ketemu langsung dengan Ibnu Taimiyah misalnya, atau ketemu langsung dengan Syafi'i. Ya Syafi'i, enggak. Ya Ibnu Taimiyah, ya enggak. Namun beda antara posisi orang ketiga dan posisi orang kedua. Maka penyebutan nama langsung kalau itu dalam status posisi orang yang kedua adalah satu perbuatan yang jelek, pelecehan, rendahan, dan menghinakan. Namun kalau itu dalam bentuk orang yang ketiga, maka pada dasarnya tidak masalah. Kemudian berkaitan dengan makna ta'arud atau isti'adah, mohon perlindungan dari empat perkara. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihi dajjal. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari siksa neraka. Kan, maka neraka salah satu namanya disebut dengan jahannam. Dan ulama berselisih pendapat, jahannam ini mustaq ataukah bukan? Sebagian pakar bahasa Arab mengatakan jahannam itu mustaq dari jahmun, yang maknanya dalam bahasa Arab adalah hitam. Dan di antara hal yang menarik dalam masalah ini adalah perkataan sebagian ulama ketika membahas tentang Jahmiyah. Maka min ajaibil qodar, tokoh Jahmiyah merupakan tokoh kesesatan, namanya adalah Mustaq dan Jahannam. Jaham bin Sofwan. Karena Jaham itu Mustaqnya Jahannam. Akar kata Jahannam itu diambil dari kata Jahmun, itu jadi nama tokoh kesesatan yang demikian parah kesesatannya. Kenapa neraka disebut Jahannam? Berdasarkan pendapat ulama yang mengatakan dia adalah mustaq, maka karena jauhnya atau dalamnya dasar neraka, karena sesuatu yang jauh dasarnya itu gelap dan hitam. Atau karena warna api neraka adalah hitam dan bukan merah. Wa min adzabil qabri, dari siksa kubur. Yang dimaksud dengan siksa kubur adalah siksa barzakh. Adapun kubur itu, adapun disebut kata-kata kubur adalah mimbabil ghalib. Karena ini adalah siksaan yang dirasakan oleh semua orang yang mati dan telah mendapatkan siksaan, baik dia dikubur ataupun tidak dikubur. Baik dia dikubur ataupun dibuang di laut, dimakan ikan, dimakan buaya atau yang lainnya. Maka disebutkan yang kubur dalam azab kubur adalah mimbabil ghalib, adalah umumnya dan wajarnya, normalnya orang mati dikubur. Ini bukan berarti yang mendapatkan siksaan ini hanyalah orang-orang yang khusus, orang-orang yang dikubur. Kalau kemudian dimumi, kemudian dibalsam, kemudian tidak mendapatkan siksaan, nah, kalau dia pernah mendapatkan siksaan, maka dia tetap mendapatkan siksaan meskipun tidak dikubur. Bagaimana fitnatul mahya wal mamat, dan fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Yang dimaksud dengan fitnah kehidupan adalah fitnatul syahwat wa fitnatul syubhat. Yang dimaksud dengan fitnah kehidupan itulah fitnah dan hal yang menyesatkan orang dari jalan Allah selama orang itu hidup. Dan yang menyesatkan orang dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala ketika dia hidup boleh jadi sesat gara-gara fitnatul syahwat. Yang fitnatul syahwat ini menyebabkan fasadul iradah, menyebabkan rusaknya keinginan. Maka orang yang terkena penyakit fitnatul syahwat, ada dalam hatinya, ada dalam dirinya keinginan-keinginan yang tercela. Maka apa itu fitnatul syahwat? Maka semua hal yang menyebabkan seorang itu memiliki keinginan-keinginan yang tercela dan dilarang oleh syariat, maka itulah syahwat. Ada dalam dirinya keinginan untuk mencuri, keinginan untuk berzina, keinginan untuk membunuh orang, keinginan untuk menzalimi orang, keinginan untuk mengerjai orang, itu fitnatul syahwat. Kemudian fitnatul syubhat, yang seorang yang terkena fitnatul syubhat ini maka hanya akan menyebabkan fasadut tasawuf, akan menyebabkan rusaknya gambaran dan pemahaman. Maka orang yang terkena fitnatu syahwat, maka gambarannya rusak, pemahamannya rusak. Apa itu kebaikan, apa itu kejelekan, rusak. Apa itu ketaatan, apa itu kemuliaan, apa itu hak, apa itu batin, terbalik-balik. Maka itulah orang yang terkena fitnatu syahwat. Maka tauhid dianggap satu hal yang jelek, kemusyrikan dianggap satu hal yang baik. Itu berarti fitnah itu syubhat. Bid'ah dianggap sunnah, sunnah dianggap bid'ah. Fitnah itu syubhat. Orang yang tutup aurat itu, perempuan yang tutup aurat dicela, perempuan yang buka-buka aurat dipuji. Itu fitnah itu syubhat. Menyebabkan rusaknya tasawuf, rusaknya pemahaman, rusaknya frame berpikir, rusaknya kerangka berpikir. Wal mamat dan fitnah kematian, fitnah kematian mencakup dua hal. Yang pertama adalah upaya penyesatan setan di detik-detik ketika seorang itu hendak meninggal dunia. Dan yang kedua yang dimaksud dengan fitnah kematian adalah sama dengan fitnatul qabri, yaitu pertanyaan muka dan akhir kepada orang yang meninggal dunia. Kemudian kita lanjutkan dengan bahasan tentang masalah Isa. Al-Faslu Al-Thalis Nuzul Isa alaihissalam, fasal yang ketiga tentang turunnya Isa alaihissalam. Sebelum kita membicarakan tentang turunnya Isa bin Maryam alaihissalam, maka satu hal yang baik jika kita mengenal ciri fisik Isa yang terdapat dalam dalil-dalil saya. Maka poin yang pertama adalah bahasa atau ciri fisik Isa alaihissalam. Maka ciri-ciri ya, ciri-ciri fisik yang terdapat dalam berbagai riwayat tentang Isa, dia adalah seorang laki-laki bukan perempuan. Kok perempuan tahu Nabi Isa? Maka itu bohong. Marfu'ul qomah, marfu'ul qomah itu maknanya adalah terusnya laisa bitawil wala bitqasir. Beliau itu badannya tidaklah jangkung yang terlalu keterlaluan dan bukanlah pendek yang keterlaluan. Pertengahan di antara itu namanya marfu'ul qomah. Nah, kulit beliau adalah ahmar kemerah-merahan. Kemudian di satu riwayat dikatakan beliau itu jadul, rambutnya keriting. Namun dikatakan di riwayat yang lain Sabtu Syahri, rambutnya lurus. Nanti akan ada penjelasan tentang kompromi dua riwayat ini. Aridu Sadri, lebar dadanya. Ka'anna makharaja min Dimas, dan beliau, penampilan beliau, penampilan rambut beliau seakan-akan baru keluar dari kamar mandi. Padahal beliau enggak dari kamar mandi, namun rambutnya itu basah seakan-akan habis keramasan dan baru keluar dari kamar mandi. Kalau ada orang namanya Dimas, maka Dimas itu kamar mandi. Ka'anna makhraja min Dimasin ay hamamin. Dimas itu artinya kamar mandi dalam bahasa Arab. Lahu limmatun, rambutnya adalah lima. Lima di catatan kaki, lamnya dikasrah. adalah rambut kepala. Dia disebut lima manakala jawaza sahmatal udhunain, manakala dia rambut tersebut di bawah ujung telinga. Kalau orang itu punya rambut yang di bawah ujung telinga, maka disebut lima. Wa in zada ala dzalika, jika lebih lagi, kalau cuma sedikit tambahnya, itu disebut lima. Dan jika lebih panjang lagi, maka disebut jumah. Kata rojalah, dan beliau mensisiri rambutnya. Tamla ubayna mangkibai, dan rambut beliau memenuhi di antara dua pundak beliau. Hadis-hadis yang berkaitan dengan ciri fisik Aisyah, di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lailatul Isra, pada malam Isra aku berjumpa dengan Musa." Kemudian Nabi menggambarkan fisik Musa. Dan setelah itu Nabi katakan, "Kemudian aku berjumpa dengan Isa." Kemudian beliau gambarkan fisik Isa. Beliau katakan, "Rib'atun," dia adalah riba'ah, enggak terlalu tinggi, enggak terlalu jangkung, enggak terlalu pendek. Ahmar, kulitnya kemerah-merahan. Ka'annama kharaja min Dimasik, seakan-akan beliau, rambut beliau disakan-akan orang yang keluar dari kamar mandi, artinya rambutnya basah, selalu basah, padahal tidak dari kamar mandi, namun rambutnya selalu basah. Yakni yang dimaksud dengan Dimas adalah hama. Dia kemudian yang lainnya dia kena buka dari Ibn Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Aku melihat ketika Isra dan Mi'raj, aku melihat Isa, Musa dan Ibrahim." Adapun Isa, maka fisiknya dia ahmar, kulitnya kemerah-merahan, jadul rambutnya keriting atau jadul keriting, aridu sadri, dadanya lebar. Diatkanlah Muslim dan Abu Hurairah Rasulullah SAW bersabda, "Laqad ra'aituni," sungguh aku melihat aku, maksudnya aku mimpi, bermimpi dalam bahasa Arab, dalam bahasa hadis itu ra'aituni. Untuk terkadang bisa artinya mimpi, kadang artinya ingat. Ra'aituna, dulu kami ingat. Laqad ra'aituni, sungguh aku melihat aku, yaitu aku mimpi. Mimpi kalau beliau berada di Hijr, wa Quraisy tas'aluni, dan orang-orang Quraisy bertanya kepada aku. Dan dalam mimpi tersebut dan mimpi Nabi adalah wahyu, aku melihat Isa bin Maryam alaihissalam berdiri mengucapkan salam. Dan orang yang paling mirip fisiknya dengan Isa adalah seorang bernama Urwah bin Mas'ud As-Saqafi. Dia catatan lagi, beliau adalah seorang sahabat yang mulia, Abu Mas'ud Urwah bin Mas'ud bin Mas'ud bin Mut'ab bin Malik As-Saqafi. Beliau dari Bani Thaqif, dan Bani Thaqif adalah suku penghuni kota Ta'if. Radhiyallahu anhu, beliau masuk Islam setelah kepergian Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Ta'if. Ketika beliau Nabi berdakwah ke Ta'if kemudian ditolak, setelah beliau meninggalkan Ta'if, ini adalah waktu masuk Islamnya Abu Mas'ud Urwah bin Mas'ud. Maka kalau Yadul Baita, dan beliau punya jasa yang besar untuk tertulisnya dan terjadinya perjanjian Hudaybiyah. Wakana rajulan muhabbaban muta'an fi qaumihi ahli Ta'if. Aslinya beliau adalah seorang yang dicintai dan ditaati oleh kaumnya, yaitu penduduk Ta'if. dari orang yang berwibawa di kaumnya dan seorang yang dicintai oleh rakyatnya. Maka ditaati bukan karena takut dengan kebulisannya, namun rakyatnya mentaatinya karena kecintaan mereka dengan pimpinannya. Namun falamma da'ahum ila al-islam qatalu. Tatkala Abu Mas'ud ini mengajak kaumnya untuk masuk Islam, kaumnya membunuhnya. Maka ketaatan mereka adalah kita masih taat kalau kamu tetap masih kafir. Taatnya taat besar. Maka telah berpindah jalan, maka tidak ada solusi kecuali dihabisi. Dan demikian tipekal sebagian bawahan. Tipekal sebagian bawahan itu taat sama pimpinannya kalau pimpinannya masih sejalan dengan keinginan bawahan. Kalau ketika pimpinannya itu berubah haluan, pimpinannya dihabisi. Padahal kayaknya ketika masih satu haluan dengan keinginan bawahan, kayaknya bawah itu merunduk-runduk rumah, dia adalah pemimpin yang berwibawa, sogan dan sebagainya. Dan itu dengan catatan selama masih sejalan dengan keinginan bawahan. Ketika pimpinannya itu berpindah haluan, berpindah jalur, berpindah manhaj, maka ditinggalkan, bahkan kalau perlu dihabisi. Walamma asabahu sahmun minhum, tatkala dia terkena anak panah yang itu dipanah oleh bawahannya sendiri, maka dia yang bertanya, ma tarafu dhalika, apa pendapatmu tentang darah? Maka beliau mengatakan, ini adalah kemuliaan yang Allah muliakan aku dengannya, dan ini adalah syahadah, mati syahid yang Allah datangkan untuk. Falaisa fiyya, maka tidak ada untuk kecuali apa yang Allah janjikan untuk para syuhada yang terbunuh bersama utusan Allah Subhanahu wa taala. Alladzi qutila, yang mereka terbunuh bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum Rasul meninggalkan kalian. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memuji Abu Mas'ud Urwah bin Mas'ud ini dengan beliau katakan, Urwah ini, beliau ini adalah seakan-akan sahibu Yasin. Sallallahu alaihi wasallam, dia adalah seakan-akan seorang rasul yang Allah utus di satu daerah yang Allah ciptakan di surat Yasin. Yang Allah ciptakan di surat Yasin ini dimaksud dengan sahibu Yasin. Rasul utusan Allah yang Allah utus kepada satu daerah. Sebagian ahli kitab sudah mengatakan itu daerah Antakiyah, namun ada yang benar tidak bisa kita tegaskan daerah mana, di mana dia adalah bagian dari kaumnya, kemudian mendakwai kaumnya agar beriman, namun dibunuh oleh kaumnya. Kemudian setelah dia itu meninggal dunia, dia mendapatkan nikmat surga, maka dia mengatakan, ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi, seandainya kaumku mengetahui bagaimanakah ampunan yang Allah berikan kepadaku dan berbagai kenikmatan yang Allah sediakan untukku. Maka seorang yang sangat luar biasa dibunuh oleh kaumnya, ketika kemudian dia setelah mati dia mendapatkan nikmat dan kaumnya, dan Allah Subhanahu wa taala ingat kaumnya, terus akhirnya mereka mau beriman padahal dia dibunuh oleh kaumnya, dia mendakwai kaumnya dibunuh, dihabisi, masuk surga, dapatkan nikmat yang teringat, ya laita qaumi ya'lamun, seandainya kaumku, umatku, mereka ngerti betapa indahnya surga, betapa manfaat yang mereka beriman, betapa nikmatnya kenikmatan akhirat. Maka ini menunjukkan nasihat yang luar biasa. Kan? Nasihat keinginan menginginkan kebaikan pada orang lain yang luar biasa. Karena wajarnya orang kalau dizalimi oleh orang lain kemudian dia dapat enak, setelah dizalimi dia tidak akan ingat dengan yang menzaliminya, maka dia akan mengatakan syukur kamu tidak dapat. Ya, syukur kamu tidak dapat. Dan orang akan mengatakan demikian. Namun tidak demikian sahih biasa. Tidak demikian sahih biasa. Di atas orang yang jiwanya sangat luar biasa, semangatnya untuk mengundangi kebaikan, mengharapkan kebaikan untuk kaumnya, untuk masyarakatnya, satu semangat yang luar biasa. Maka Nabi SAW mengatakan bahasanya Urwah ini, Urwah bin Mas'ud ini bagikan atau taubatnya sebagaimana Sahibu Yasin. Apa titik kesamaan antara Urwah dengan Sahibu Yasin? Da'a kaumahu ilallah faqataluhu. Di mana mereka ini sama-sama mengajak kaumnya pada agama Allah Subhanahu wa taala, kemudian kaumnya menghabisinya, membunuhnya. Wakilah dan dikatakan bahasanya Urwah bin Mas'ud ini adalah yang dimaksudkan dalam ayat yang menceritakan firman Allah menceritakan ucapan orang-orang musyrik yang menolak Muhammad sebagai utusan Allah dengan mengatakan laula nuzila hadzal qur'anu ala rajulin minal qaryat min qaryatain adzim. Seandainya Quran itu diturunkan pada seseorang al-adzim yang besar min qaryatain dari dua kampung ini yaitu kampung Mekah dan kampung Taif. Maka sebagian orang yang menolak untuk beriman dengan Al-Quran dan beriman dengan Rasulullah SAW, mereka mengatakan, kenapa yang beriman? Kenapa yang diangkat jadi Rasul yang diberi Al-Quran? Kalau yang diberi Al-Quran yang diangkat jadi Rasul itu adalah pimpinannya orang penduduk Mekah atau pimpinannya penduduk Taif yaitu Urwah bin Mas'ud, kami akan beriman. Jadi karena bukan mereka-mereka itu yang diangkat jadi rasul dan diberi Al-Qur'an, maka kami tidak mau beriman. Nah, ada sebagian ahli tafsir mengatakan bahasanya yang dimaksud dengan rajulin azim min qaryatain adalah Urwah bin Mas'ud. Kemudian di antara Abu Hajar Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Arani lailatan, aku bermimpi pada satu malam, indal Ka'bah di dekat Ka'bah. Fa ra'aitu rajulan adima, maka aku rajulan adam." Maka aku melihat seorang yang kulitnya sawo mata. Ka'asani ma antara'in min admir rijal. Dan dia adalah seorang paling bagus cakep yang berkulit sawo mata yang pernah dilihat orang. Lalu lima tun ka'asani ma antara'in dan lima. Dia rambutnya itu lima. Dan dia rambutnya demikian bagus. Ya, pernah dilihat oleh orang. Kotor jalan dia telah sisir rambutnya. Faya taktul ma'at. Dan dari rambutnya itu bertetes-tetes air. Padahal tidak keluar dari kamar mandi. Mutakian ala rajulain. Dia bersandar pada dua kakinya. Ala awat fikir rajulain. Atau rajulain mutaqian ala rajulain, dia bersandar pada dua orang atau pada pundak dua orang. Ya tuful bil bait, dia tawaf mengelilingi Ka'bah. Maka aku bertanya siapakah orang ini, maka dijelaskan, dijawab, hadza masih ibnu Maryam, dia adalah masih Isa bin Maryam. Ya Adim atau Adam itu makna asalnya adalah al-asma, adalah sawo mata. Jadi data sama yang sangat sawo mata. Dan ada yang mengatakan itu diambil dari atmatil ardi, yaitu kulit bumi. Kulit bumi maksudnya permukaan bumi. Ai lauha, warna permukaan bumi. Kenapa sawo matang itu disebut adim atau adam? Maka dari sisi penjelasan bahasa Arab ada yang menjelaskan itu diambil dari kata-kata atmanul ardi. Atmanul ardi maknanya wajhul ardi, permukaan bumi. Maka sawo matang itu disebut adam karena itulah warna tanah permukaan bumi secara umum. Wabi sumia adam al-bisala, dan adam itu disebut adam karena demikian. Adam disebut adam karena demikian, karena dia tercipta dari permukaan tanah, maka dia disebut adam. Maka adam itu adalah kalau dari tujuan makna secara bahasanya berkulit sawo mata, itu ada. Kenapa dalam bahasa disebut demikian? Karena itulah warna permukaan bumi, diambil dari kata-kata itmanul ardi, artinya permukaan bumi. Wa fi riwayatil Bukhari, dalam satu riwayat Bukhari dari Ibnu Umar mengatakan la wallahi, demi Allah tidak, Nabi SAW tidak mengatakan Isa itu berwarna kulit kemerah-merahan, akan tetapi Isa itu berwarna sawo matang. Kemudian belum menyebutkan hadis yang semisal dengan riwayat di atas. Dalam salah satu riwayat Muslim, anhu dari Ibnu Umar, Nabi SAW mengatakan ternyata dia adalah seorang yang rajulun adam, seorang yang berkulit sawo matang, rajin syari, dan dia sisir rambut kepalanya. Maka di sini ada dua kontradiksi berkaitan dengan ciri fisik Isa. Satu mengatakan warna kulitnya adalah kemerah-merahan, namun yang lain mengatakan warna kulitnya adalah sawo mata, yang tentu ini berbeda. Dan satu riwayat mengatakan rambutnya atau jadun, yang artinya keriting, dan satu lagi mengatakan lurus. Maka kompromi di antara berbagai riwayat ini, yang satu mengatakan ahmar kulitnya kuning, yang satu mengatakan kulitnya sawo matang, satu riwayat mengatakan rambutnya itu lurus, yang lain mengatakan keriting. Maka jawabannya adalah tidak ada pertentangan di antara umrah wa udmah. Tidak ada pertentangan antara warna kulit kemerah-merahan dengan udmah, dengan sawo matang, karena dimungkinkan bahasanya sawo matangnya Nabi Isa itu adalah sawo matang yang jernih, bukan yang keruh. Kalau sawo matang keruh, hitam. Kalau sawo matang jernih, maka dimungkinkan itu agak ada campuran warna agak kemerah-merah. Adapun pengingkaran Ibnu Umar terhadap hadis riwayat yang mengatakan Isa itu kulitnya berwarna merah, bahwa mukhalifun, maka Ibnu Umar dalam ini menyelisihi hadis yang dihafal oleh sahabat yang lain, itu sahabat Abu Hurairah dan Ibnu Abbas, yang menegaskan Abu Hurairah dan Ibnu Abbas menegaskan bahasanya kulitnya Nabi Isa itu kemerah-merahan. Maka ringkas yang kita katakan Ibnu Umar di sini keliru. Beliau tidak tahu satu hadis yang diketahui oleh sahabat yang lain. Sedangkan tentang riwayat yang mengatakan kalau Isa itu rambutnya lurus, teman yang lain mengatakan jadun, yang sering diartikan dengan keriting. Padahal pada dasarnya keriting itu kalau berkaitan dengan rambut itu kebalikan dari lurus. Maka mungkin kita kompromikan di antara keduanya dengan mengatakan rambutnya Nabi Isa itu lurus. Adapun jadul, maka di sini kita katakan jadul ini tidak berkaitan dengan rambut. Kita takwil jadul yang umumnya itu identik dengan rambut. Yang kita takwil kepada kita kaitkan tidak dengan rambut. Namun yang dimaksudkan adalah ju'udatun fi jismihi la sya'rihi. Jadul ini berkaitan dengan badan, bukan berkaitan dengan rambut. Nah, kalau jadul berkaitan dengan badan, maknanya adalah istima'ul lahmi. Dagingnya itu terkumpul dan ignisas terkumpul. Mungkin kurang lebih maknanya gemuk, penuh dengan daging. Ya, demikian yang kita kasih pada bagian ini. Lemahlim namai faulah mufanatil malam tanah Sayyidina Imam sallallahu ala Nabi Muhammad wa ala alihi wa sallam. Terutama alhamdulillah. Jika tidak ada pertanyaan, demikian akhir kajian kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.